Oke, jadi sekarang gue mau ngobrol sama ini tentang apa? Tentang sekolah. Kalau menurut lu pada, sekolah itu masih berguna atau enggak? Masih lah. Kenapa? Karena buat masa depan bangsa. Saya gitu doang. Kalau enggak, maksud gue dalam lu menapaki jenjang yang lebih tinggi. Enggak berguna. Tidak berguna, kawan. Oke, jadi sebenarnya itu ya, enggak guna. Yang penting lu belajar aja udah. Tidak berguna. Buat SBM. Nah, foto pembuktiannya. Kemarin malam TO. Kita sekolah 12 tahun. Dan gue merasa hina. Betul sekali. Ya, kesimpulannya sekolah itu bukan jadi tolak ukur lu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi sebagaimana usaha itu apa? Usaha belajar lu di rumah sendiri, mandiri gimana agar lu bisa ngajin soal SBM. Udah, makasih ya. Udah, dasar sialan.